Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ada sahabat yang bertanya, qila lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila وَتَصُومُ النَّهَارُ وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِي جِيرَنَهَا بِلِسَانِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قَالُوا وَفُلَانَةُ تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ وَتَصَدَّقُوا بِالْأَثْوَارِ وَلَا تُؤْذِ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ditanyakan atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat mengungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah, ya, tidak disebutkan namanya, sesungguhnya fulanah, seseorang, ada seorang wanita, taqumul lail, ya, sang wanita ini kalau malam hari dia sholat lail, ya, dia bertahajud. Watasumun nahar, siang hari pun berpuasa. Watafalu, dan ia mengerjakan kebaikan. Watasaddaqu, dan ia bersedekah pula. Watu'zi jiranaha bilisaniha, dan ada satu amalan yang dilakukan oleh wanita ini, yaitu ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. lisan sang wanita ini menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, perihal wanita ini, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Padahal tadi kita sudah tahu, wanita ini kalau malam sholat malam, kalau siang hari ia berpuasa, ia mengerjakan kebaikan-kebaikan, bahkan bersedekah. Namun satu dari perbuatan wanita ini, ia menyakiti tetangga dengan lisannya. Tidak dengan fisik, dengan lisannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya min ahlin nar. Wanita tersebut termasuk ahlun nar, penghuni neraka. Lalu kemudian sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang lain lagi. Wa fulana tusallil maktubah. Ada wanita lain. Wanita ini sholat sebatas sholat fardu saja. Sebatas sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Wa tasaddaqu bil aswar. Kemudian wanita ini suka bersedekah walaupun sedekahnya sedikit, hanya sepotong keju. Wala tu'zi ahada, dan ia tidak menyakiti seorang pun dengan lisannya. Ia tidak menyakiti orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap wanita yang seperti tadi, hiya min ahlil jannah, dia itu penghuni surga. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi dibacakan atau yang baru saja dibacakan, maka kita akan mendapatkan pelajaran faidah bagaimana kita harus menata kehidupan bertetangga kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jangan sekali-kali menganggap remeh tetangga-tetangga di sekitar kita, apalagi merendahkan, sebab melalui tetangga ini kita bisa meraih jannah. Bahkan melalui tetangga ini seseorang bisa terjatuh ke dalam neraka. Dengan sebab tetangga yang disakiti, amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh sebagaimana tadi digambarkan, sosok wanita yang malamnya dia menegakkan sholat, sholat lail, siang harinya ia berpuasa, ia mengerjakan kebaikan-kebaikan, ia tunaikan sedekah Tetapi itu semua tergerus dengan adanya satu perbuatan yang menjadikan ia kemudian terjatuh ke dalam siksa api neraka. Perbuatan tersebut yaitu ia menyakiti tetangga dengan lisannya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tadi kita mendapatkan gambaran ada seorang wanita yang ia menunaikan kewajiban salat hanya salat maktubah. Ia bersedekah pun sedekahnya sedikit. Kemudian ia tidak menyakiti seorang pun dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini ahlul jannah, penghuni surga. Namun bukan berarti bahwasannya kita kemudian tidak bersemangat untuk beramal kebaikan. Ya sudahlah, tidak perlu sholat-sholat sunnah aja. Misalnya, tidak demikian maknanya. Tidak kemudian lantas ya sedekah pun sedikit-sedikit saja. Tidak minimalis, tidak. Tetapi kita tetap harus maksimalis. Karena agama ini senantiasa mendorong umatnya untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Artinya, ya sholat malamnya ditunaikan, ya puasa sunnahnya ditunaikan, sedekahnya juga ditunaikan sebanyak-banyaknya, amalan-amalan kebajikannya juga ditunaikan sebanyak-banyaknya, dan lisannya pun dijaga, tetangganya pun dijaga. Jangan sampai disakiti, jangan sampai kita membuat riak, sehingga menjadikan tetangga merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Itu idealnya. Idealnya kita melakukan segenap amalan dengan amalan yang semaksimal mungkin. Tetapi kalau ternyata kita mampu, hanya mampu sholat, hanya mampu sholatnya ya sholat maktubah saja. Sedekah pun kita mampunya sedikit saja. Ya memang kemampuannya cuma itu. Namun diiringi dengan penjagaan lisan. Menjaga lisan untuk kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti hati tetangganya, itu adalah suatu bentuk yang terpuji. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia jangan menyakiti, mengganggu tetangganya. Mengganggu, menyakiti bisa dalam bentuk verbal, lisan, bisa dalam bentuk fisik. Mengganggu, menyakiti dalam bentuk lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan, menasehati umatnya dalam sebuah hadis muttafaqun alaih Riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Hendaklah ia berbicara yang baik. Bila mana tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut atau diam. Dalam hubungan bertetangga, menjaga lisan adalah faktor yang sangat penting. Atau sekarang mungkin dengan bahasa tulisan, karena berhubungan tetangga tidak lepas, ya, berhubungan melalui medsos, media sosial. Maka menjaga bahasa tulisan, menjaga bahasa lisan perlu ekstra hati-hati. Kadang bahasa tulisan itu bisa menimbulkan salah tafsir. Dari salah tafsir itu kemudian timbul salah faham. Dari salah faham itu kemudian menjadikan hubungan tidak nyaman, terganggu. Ini bahasa tulisan. Salah menempatkan titik dan koma bisa jadi masalah. Jadi, di dalam hubungan bertetangga, Islam sudah membuat rambu-rambu. Intinya, jangan sampai tetangga itu terganggu. Apalagi tersakiti. Terganggu atau tersakiti. Jangan sampai hubungan bertetangga itu seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Muliakan tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangga? Memuliakan tetangga menurut tuntunan syariat Islam. Apabila bertemu, bertatap muka, menyapa, memberi salam, sapa, salam, assalamualaikum, memberi senyum. Pokoknya jangan kalah dengan petugas SPBU. Sapa, salam, senyum. Dan itu prinsip di dalam Islam. Untuk menjaga relasi sosial. Menjaga hubungan sosial. Apalagi hubungan bertetangga. Jadi kepedulian itu awal sebuah kepedulian kita kepada tetangga. Adanya sapa, adanya salam, adanya senyum. Jadi dalam kondisi apapun, ini sempat pernah kejadian, kejadiannya di Papua, bayangkan. Bertetangga dengan orang Papua. Dan sempat dakwah itu terganggu. Bahkan macet-cet sudah. Tapi alhamdulillah Allah beri kemudahan. membuka kembali isolasi. Ya. Tadinya terisolasi ini dakwah, sudah. Masyarakat Papua sudah gak percaya. Ya. Isolasi ini bisa sedikit demi sedikit, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terbuka sedikit demi sedikit, masyarakat mulai, oh ini kok beda. Kenapa bedanya? Karena itu tadi, ada sapa, ada salam, ada senyum. Dan bisa ditambahi dengan ada silaturahmi, 4S katanya. Silaturahmi. Silaturahmi terutama dalam momentum tertentu sangat-sangat perlu diperhatikan. Ada tetangga yang melahirkan, ummahat bergegas untuk menjenguk. Ada tetangga yang sakit. Kalau yang sakit itu laki-lakinya, suaminya, para aba, yang laki-laki, para bapak, segera menjenguknya. Ini yang akan menjaga hubungan relasi sosial, hubungan kehidupan bertetangga yang dituntunkan di dalam agama. Bahkan manakala tetangga kita menganut pemahaman tertentu dalam hal kematian, kita masih bisa untuk menjaga hubungan bertetangga ini sehingga tetap baik. Misalnya tetangga kita kena musibah, kematian. Kita paham ini tetangga ini punya pemahaman kalau setelah kematian ada aktivitas-aktivitas tertentu. Untuk menjaga hubungan agar kita ini baik dengan tetangga, kita bersegera untuk melakukan kebajikan-kebajikan kepada tetangga kita yang kebaikan-kebaikan itu tidak menyalahi syariat. Mendengar kabar tetangga Bapak Fulan meninggal dunia, segera kita datang. Takziah, datang. Takziah tidak dengan tangan kosong. Bawa mobil bak terbuka, turunkan akuanya, berapa kardus, masuk. Turunkan makanan untuk sarapan keluarganya, masuk. Nanti siang turunkan makanan untuk makan siang keluarganya, masuk. Tanya, kain kafannya sudah disiapkan atau belum? Tanya, kapan pemandian jenazahnya? Tanya, kapan pemakamannya? Disolatkannya kapan? Dimakamkannya kapan? Semua kita aktif. Selesai semua ini, begitu acara, kita pamit. Mohon pamit, saya tidak bisa hadir kalau nanti ada acara. Oh iya, gak akan kemudian, gak ngamuk. Kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan di awal terus. Dan itu yang tidak melanggar syariat. Sesuai dengan keyakinan kita. Itu menjaga hubungan bertetangga. Saat ada sesuatu yang kita, menurut syariat ini tidak benar. Kita bisa pamit. Dengan baik-baik. Dan kita bisa berpesan nanti kalau ada, apa di sini namanya? Kalau di kampung saya namanya berkat. Bacaannya, tolong saya jangan dikirimi. Bisa. Kita akan bisa menyampaikannya dengan lapang, dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketulusan kita akan sampaikan. Mohon jangan dikirimi, biar untuk ibu di rumah dan keluarga di sini. Untuk saya jangan dikirimi. Saya sudah banyak di rumah. Untuk ibu saja. Karena dapur kan tidak masak. Ya kita jangan mengatakan dapur enggak masak. Bahasanya bahasa untuk di sini saja. Di sini lebih memerlukan. Bisa. Dan itu sangat-sangat diterima sekali oleh orang yang sedang dalam keadaan tertimpa musibah. Bahasa kita kan terus terang. Biar nanti terang terus. Iya. Ini kan sinyal yang kuat bahwasanya kita tidak mau dengan yang seperti itu, acara seperti itu. Jadi kita harus pandai menyiasati, pandai untuk kemudian mencari celah dalam kondisi yang seperti itu kita bisa berbuat kebaikan untuk tetangga. Meskipun antara kita dan tetangga ada beda pandangan. Yang beda pandangan itu karena kita belum sempat ataupun belum berkesempatan untuk mendakwahinya. Untuk meluruskannya. Untuk menyampaikan al-haq kepada tetangga kita. Terjadinya beda pandangan itu karena kita belum berkesempatan untuk mendakwahinya. Kalaupun kita berkesempatan mendakwahinya, mungkin belum bisa diterima apa yang kita dakwahkan, apa yang kita sampaikan kepada tetangga tersebut. Tetapi hubungan baik, relasi sosial dengan tetangga tetap terjaga. Tetap terjaga. Karena prinsipnya tadi kita tidak boleh sampai menyakiti tetangga. Prinsipnya. Jangan sampai lisan kita melontarkan satu ucapan yang ucapan itu menjadi luka pada tetangga kita. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyukrim jarahu, muliakan tetangga, memuliakan tetangganya. Hendaklah dirimu memuliakan, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, "Laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'i'." Bukanlah seorang mukmin. Artinya kesempurnaan iman pada dirinya itu tidak ada. Tidak sempurna imannya. Ya. Yaitu ketika perut ia lapar, ketika perutnya kenyang. Ya. Sementara wajaruhu ja'i, sementara tetangganya lapar. Ya. Sementara tetangganya lapar. Ya. Prinsip tadi, tetangga sedang terkena musibah, kita bawa makanan, kita bawa minuman, dan itulah yang dicontohkan oleh salafuna saleh. Ketika keluarga Ummu Salamah tertimpa musibah, para sahabat membawa makanan. Dan tradisi ini tradisi yang dituntunkan di dalam syariat. Ya. Jadi saat tetangga tertimpa musibah tersebut, kita tidak sekali dua kali datang. Takziah kita tidak hanya saat menjelang pemakaman. Takziah kita mungkin datang keesokan harinya, kita datang lagi. Keesokan harinya bisa datang lagi, bertakziah lagi. Terus yang namanya takziah itu kan memantapkan kesabaran pada orang yang terkena musibah untuk bisa bersabar. menerima musibah itu dengan penuh keridhaan. Ridha menerima musibah itu, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa, dan tentu saja terus bersabar dengan keadaan yang sedang dialami. Nah, sebagai tetangga yang baik, kita terus memberikan bimbingan, selalu mengingatkan untuk selalu bersabar di dalam takziah itu. Dan bisa juga kita mengatakan perlu apa, mau dibelikan apa, atau perlu bantuan apa, dan seterusnya. Itu bentuk kepedulian kita kepada tetangga. Ini yang seharusnya setiap muslim peduli dengan keadaan tetangga. Karena pada prinsipnya sebagaimana tadi, bertetangga itu satu, jangan sampai tetangga itu tersakiti. Prinsip yang kedua, kita memuliakan tetangga tersebut. Prinsip lainnya, tetangga tersebut jangan sampai terganggu. Jangan sampai terganggu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, Wallahi la yu'min qila wa man ya Rasulullah. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang menjadikan tetangganya merasa tidak aman. Tidak aman dari perilaku jeleknya dia. Ini prinsip. Hidup bertetangga itu, jangan sampai tetangga itu tidak aman dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Itu hidup bertetangga yang dituntunkan di dalam agama yang mulia, Islam. Jangan sampai tetangga itu merasa tidak aman dari kejelekan dirinya. Kalau sudah berbicara masalah aman, artinya apa? Artinya kalau kita dapat tugas, ronda ditunaikan. Karena itu termasuk bahagian dari menjaga agar tetangga itu merasa aman. Tetangga dan seluruh kehidupan kampung. Karena seluruh masyarakat kampung itu adalah tetangga. Kalau kata Al-Imam Hasan Al-Basri, yang namanya tetangga itu 40 rumah dari pintu dia ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping 40 rumah, ke samping lagi 40 rumah. Itu masih kategori tetangga. Dan di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan, siapa tetangga yang lebih diutamakan? Jadi ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan sesuatu kepada tetangga, siapa yang harus diutamakan ini ya Rasulullah, sementara persediaan untuk memberi itu terbatas? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan pintu kita, itu yang diutamakan. Yang paling dekat dengan pintu rumah kita, itu yang diutamakan. Jadi sedemikian lengkap aturan Islam memotret kehidupan keluarga, memotret kehidupan bertetangga itu, sehingga benar-benar Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang rahmatan lil alamin. Apalagi yang melakukan ini orang-orang yang suka mengkaji kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Oh, ternyata Wahabi ini penuh kasih sayang sama tetangganya. Iya, karena prinsipnya diamalkan. apa yang diajarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamalkan. Kok tetangga kita meskipun ngajinya ngaji katanya Wahabi, enggak pernah mengkafir-kafirkan. Enggak pernah mengkafir-kafirkan. Walaupun kata kafir itu tidak boleh, katanya non-muslim saja. Ya meskipun kita beda, ya tetap kafir ya kafir. Ya, enggak bisa diperlembut dengan istilah non-muslim misalnya. Melembutkan sebuah ungkapan itu bisa menjadi isyarat bahwasannya praktek amar ma'ruf nahi mungkar itu mulai mengendur. Praktek amar ma'ruf nahi mungkar itu mulai tergerus, mulai melemah. Kalau sebuah ungkapan mengalami efimisme. Efimisme apa? Dilembutkan, ya. Dulu kita mengatakan, oh itu yang berbuat begitu pelacur, pezina. Jangan pezina lah, jangan pelacur lah, kasar, dilembutkan. Terus apa? Wanita tunasusila. Mengalami efimisme nih. Efimisme kan gaya bahasa melembutkan, ya kan? Jangan mengatakan apa, saya mau, tapi katakanlah saya mau ke belakang, ya kan? Jadi lembut kan? Jangan mengatakan kencing misalnya, tapi katakan mau buang air kecil, lebih lembut kan? Jangan katakan pezina, pelacur, kasar. Dilembutkanlah istilahnya. Apa? Wanita tunasusila. Ternyata wanita tunasusila kalau disingkat WTS, kasar. WTS, kasar. Dilembutkanlah, dilembutkan. Ya, sudah dilembutkan. Jadi PSK. Pekerja apa? Pekerja seks komersial. Nah, jadi ini sudah ada pengakuan. Pengakuan sosial bahwasannya ya, pelacuran itu sebuah pekerjaan. Ini mau mendapatkan legal standing ini. Karena sudah karena sudah diungkapkan dengan pekerja. Berarti kan karyawan nanti. Karyawannya mucikari. Ya. Perusahaan PT antah berantah. Menyalurkan tenaga kerja wanita. Kan begitu. Tapi PSK kasar juga. Tidak berperi kemanusiaan. Ya digantilah. Jangan PSK. Dilembutkan lagi. Apa? Ya, pramu nikmat. Pramu itu kan pelayan. Nikmat itu yang memberikan kenikmatan. Hancur sudah. Hancur sudah. Intinya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memberantas pelacuran itu jadi akhirnya tidak ada. Makin melemah, makin melemah. Ya. Gaya bahasa efimisme itu memberikan isyarat betapa makin melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti hampir sama, enggak boleh dikatakan kafir. Katakan non-muslim. Kan begitu. Meskipun alasannya banyak karena mereka sesama warga negara. Itu alasan saja. Itu alasan saja. Ya. Padahal jelas kan kafir itu ya kafir. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kafir. Ya ayyuhal kafirun. Kan begitu. Wahai orang-orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di situ disebutkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasara dikatakan kafir. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya ahlul kitab, baik dari Yahudi maupun Nasara, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kafir. Meskipun kita punya tetangga yang kafir, ya, tetap hubungan di dalam hal muamalah keduniaan tidak menjadi sesuatu yang terhambat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan disinilah yang kemudian para ulama mengambil istinbat hukum, ya, yaitu seorang muslim bisa, ya, sebagaimana fatwanya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, kalau tidak salah saya baca, ya, bahwasanya seseorang ketika ada manfaat untuk tujuan syariat, ya, tujuan syariat itu ada di situ, ya, memberikan sesuatu yang baik untuk tercapainya tujuan syariat, maka kita takziah kepada seorang yang, ya, kafir, ya, dengan harapan dengan kita bertakziah hati dia tertarik condong kepada Islam, ya, atau, ya, tertarik dengan kaum muslimin, dekat dengan kaum muslimin, bisa didakwahi, maka takziah itu akan memberikan, ya, memberikan sesuatu yang baik untuk agama. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Pemuda Yahudi yang sedang sakit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditengok. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pemuda Yahudi yang sakit itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda Yahudi itu untuk memeluk Islam. Kemudian pemuda Yahudi yang sedang terbaring sakit itu menatap kepada ayahnya, yang ayahnya waktu itu ada di dekat pemuda Yahudi tersebut. Kata sang ayah, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Maka kemudian si pemuda Yahudi ini memeluk Islam, bersyahadat, kemudian setelah itu meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena ada misi di dalam dakwah, karena ada kebaikan untuk orang Yahudi tersebut, ya, menyampaikan Islam, ya, agar memeluk Islam dan seterusnya. Ini kehidupan, ya, bertetangga. Ya. Manakala kita menemukan di dalam kehidupan bertetangga kita ada tetangga kita yang ternyata misalnya berlainan, ya, agama, maka tetap, ya, dalam hubungan muamalah keduniaan, ya, walaupun al-wala wal-baro kita tidak boleh sampai kepada tetangga yang kafir tersebut, tidak sampai, ya, kita tetap memberlakukan al-wala wal-baro itu kepada dia, ya, maka, ya, ya, terhadap mereka yang kafir ini, ya, hak-hak sebagai tetangga tetap kita jaga. Ya, termasuk diantaranya dia tetap, ya, tidak boleh diganggu. Ya. Bahkan bila perlu kita aktif mendakwahinya, mengajaknya kepada Islam. Ya. Ini adalah bahagian dari kehidupan bertetangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'a al-maraqah wa ta'ahad jiranak aw iqsim fi ziranik." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak maraqah, maraqah ini masakan yang berkuah, ya sejenis gulai ya, atau soto yang di situ masak daging dan berkuah, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa'aktsir ma'a ma'al maraqah, perbanyak kuahnya itu, perbanyak airnya sehingga menghasilkan kuah yang banyak. Wa ta'ahad jiranak, perhatikan tetanggamu. Awit sim fi jiranik, atau bagikan maraqahnya itu ke para tetangga. Entah sepinggan dua pinggan, entah semangkok dua mangkok, dibagi tetangga itu. Ini dalam hal masak, masakan. Artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk peduli kepada tetangga. Kita yakin tetangga kita ini mampu beli ya semangkok soto itu, kita yakin tetangga bisa beli. Kan begitu? Ketika kita memberikan semangkok soto, apa kita yakin, apa kita tidak yakin tetangga itu mampu membeli? Mampu. Tetapi masalahnya bukan pada semangkok soto itu masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya itu adalah di balik semangkok soto ada kepedulian kita, ada perhatian kita kepada tetangga yang kita beri semangkok soto itu. Itu yang lebih terpenting. Di balik semangkok foto itu ada niat baik kita, keinginan kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita. Ada bentuk pemuliaan kita kepada tetangga yang kita beri semangkok foto itu. Di balik semangkok foto itu ingin mewujudkan sifat terpuji pada kita, sifat ingin memuliakan tetangga. Sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemudian melihat semangkok soto aja dikasihkan. Bukan. Sehingga dengan niatan yang seperti itu, mudah-mudahan tetangga juga memahami niat baik kita, ketulusan kita, bahwasanya kita ini memberikan perhatian, bahwasanya kita ini peduli, bahwasanya kita ini ingin memuliakan tetangga, ya, memuliakan dirinya sebagai tetangga. Ya, mudah-mudahan keinginan-keinginan kita itu terkoneksi, difahami oleh tetangga yang diberi tersebut. Ya. Kalau kita sebagai tetangga yang diberi, kita jangan menganggap, aduh ngasih kok semangkok. Bu E, nih semangkok nih. Tapi fahamilah kalau tetangga memberikan kepada kita, itu maknanya tetangga kita ini ingin berbuat baik kepada kita. Dan kita sebagai seorang tetangga yang baik, membalas kebaikan itu lebih daripada semangkok soto. Kan begitu? Kebaikan kita balas dengan kebaikan, bukan dengan celoteh, ngasih kok semangkok. Itu namanya lisan yang akan menyakiti tetangga. Ini jangan sampai terjadi yang seperti ini. Justru kita harus bisa memberi yang lebih baik lagi. Memberi yang lebih baik lagi kepada tetangga kita. Maka di sini pentingnya kita memahami bagaimana syariat Islam itu memberikan bimbingan yang sedemikian lengkap kepada kita untuk memperhatikan masalah tetangga. Jadi, tetangga yang baik dimulai dari diri kita. Untuk mewujudkan tetangga yang baik dimulai dari diri kita. Kitanya dulu menjadi orang yang baik terhadap tetangga. Kita dulu yang baik, menjadi orang yang baik terhadap tetangga. Mudah-mudahan dengan begitu tetangga pun akan baik kepada kita. Karena tetangga yang baik ini termasuk memiliki tetangga yang baik termasuk salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, min sa'adatil mar'il muslim, termasuk dari kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama, al-maskanul wasi', memiliki tempat tinggal yang luas. Wal jarus saleh, memiliki tetangga yang baik, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, memiliki kendaraan yang nyaman. Ini termasuk kebahagiaan seorang muslim. Seorang muslim ia bahagia ketika apa? Ketika rumahnya luas, kemudian tetangganya soleh, baik, memiliki kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman ini ya baguslah. Tidak mengancam jiwa pengendaranya dan juga tidak mengancam jiwa orang yang orang yang ada di sekitarnya. Kan bahaya kalau kendaraan enggak nyaman, remnya blong misalnya. Kan berbahaya. Maka ini termasuk al-markabul hani, kendaraan yang nyaman itu adalah termasuk unsur yang bisa menjadikan seorang muslim atau membahagiakan seorang muslim, menjadi tanda kebahagiaan bagi seorang muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.